Ini adalah aku, Raja Meksiko, El Matador, Salvador, Tequila, El Controle, ya. Apa ini? Kenapa mobil-mobil eksotis itu hampir many. Oh,